Apakah benar ada ulama yang mengatakan bahwa lutut bukan aurat? Ada yang berhujjah dengannya kemudian dia tidak merasa malu saat pahanya tersingkap. Ya. Ya, lutut memang justru bukan aurat ya. Yang aurat itu di atasnya lutut. Ya, karena Nabi katakan ma baina as-surrati war-rukbah. Yang di antara surrah pusar dan rukbah lutut. Jadi lututnya tidak termasuk aurat. Ya. Tapi kalau ini jadikan alasan akhirnya tidak malu membuka-buka, ya. Ya kira-kira tidak malu apa enggak kalau buka baju di sana itu dadanya dibuka. Ya, sampai ke perut jalan-jalan. Ya, itu di jalan sana jalan-jalan tuh. Barat timur dengan tanpa kaos, hanya celana sampai lutut, ya. Kira-kira malu enggak antum? Ya. Pantas apa enggak seperti itu? Menunjukkan itu pakaian seorang thalibul ilm atau pakaian apa yang seperti itu? Siapa yang biasa jalan-jalan begitu itu siapa? Ya. Jadi bukan artinya bukan aurat lalu main buka-buka saja, ya. Itu orang yang punya etika sopan santun, ya, rasa malu dan seterusnya. Disebutkan oleh para ulama atau bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pakaian, ya, celana atau sarung. Nabi katakan, uzratul muslim atau mu'min ila ansafi saqihi. Pakaian seorang muslim atau mukmin, ya, bisa dicek lagi di dalam hadis lafadznya, itu sampai setengah betis. Ya, padahal betis ke atas aurat atau bukan? Bukan aurat. Tapi mengatakan, Nabi mengatakan pakaian seorang mukmin sampai ke tengah betis. Nah, ini pendidikan dari Nabi, ini termasuk daripada adab-adab dalam berpakaian. Bukan artinya kalau begitu aurat itu sampai ke tengah betis ke atas, ini aurat. Tidak, itu bukan aurat. Tapi Nabi mengatakan, ya, bahwa seorang muslim atau mukmin pakaiannya sampai di situ, yang kalau ke atas sampai di situ. Ya. Jadi ini harus dipahami adab-adab di dalam berpakaian. Termasuk juga misalnya di sini dalam bab sholat, ya, misalnya contoh di dalam hadis tadi disebutkan bahwa dada pundak bukan aurat, tapi ketika sholat apakah boleh tersingkap kedua pundak kita? Tidak boleh, ya kan, kita beradab di hadapan Allah Azza wa Jalla, tapi ketika sholat harus tertutup. Nah, faedah apa yang kita petik di sini? Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim dan tuntunannya bukan bab menutup aurat saja. Tapi di sana ada juga kewajiban apa? Kewajiban beradab dalam berpakaian. Di sana ada juga at-tazayyun, menghiasi diri seorang muslim dalam berpakaian. Karenanya dalam lafaz Al-Qur'an pun ketika salat dikatakan khudzu zinatakum. Ambillah zinah, hiasan kalian. Allah enggak mengatakan sekedar ustur al-aurah, tutup aurat kalian, tapi khudu zina, apa, hiasan kalian. Nah, jadi harus diketahui hal ini, ya, bukan masalahnya hanya membuka atau menutup aurat saja.